Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para kaum dangu sadayana dimana wai ayana, alhamdulillah dina denget ieu urang sadayana tiasa kempel deui, tiasa patempang deui dina pangaosan fikihnya. Anu alhamdulillah sapertos biasana pangaosan ieu dilaksanakeun setiap Salasa sore nya. Sarang disiarkan langsung ku Radio Himah FM di studio Radio Himah FM Universitas Al-Ahqaf Hadramaut Yaman. Oke, alhamdulillah tina pangaosan nuka pungkur urang sadayana tos rengse ngabahas masalah perkara-perkara anu bersangkutan sarang mandinya, mandi junub teh. Dimulai sabab-sabab perkara-perkara anu ngawajibkeun karena mandi wajib, mandi junub teh. Sarang diakhiri pembahasanan nyaeta ku perkara-perkara anu haram, sarang perkara-perkara anu makruh dilakukeunana ku jalmi anu junub. Sate acan bersuci nya atau sate acan wudu. Dina kesempatan ieu insyaallah urang sadayana bade neraskeun pangaosan ieu nyata insyaallah bade ngabahas tentang masalah pembatalan wudu nya. Di kapungkur, pangaosan kapungkur, tos urang sadayana ngaos masalah rukun atau fardu wudu sareng pasunahanana termasuk doa-doana. Nah di dia di ieu pasal insyaallah musonif nyaeta Habib Ahmad bin Zain sareng Syekh Abdullah bin Makhramah sarahna nya nu gaduhan sarahna insyaallah bade nerangkeun ka urang sadayana masalah perkara-perkara anu ngabatalkeun kana wudu atawa disebat oge upami istilah kitab sejen mah disebut asbabul hadas nya perkara-perkara anu nyebabkeun kana hadas alitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu hiji pasal fi nawaqidil wudu dinan rangkeun masalah perkara-perkara anu ngabatalkeun wudu. Waladi sareng ari perkara yunkidu anu ngabatalkeun al wudu kana wudu ahadu arbaati asya nyaeta salah saeji opat perkara. Jadi sadayana jumlahna aya opat perkara anu ngabatalkeun wudu teh har anu dimaksa di dieu mah upami salah sahijina eta aya terbukti terjadi eta wudunya batal. Jadi sanes kedah kumpul opat-opatna nya upami aya salah sahiji perkara anu opat ieu maka wudu teh jadi batal. Al awalu anu pertama al khariju nyaeta aya perkara anu kaluar, perkara barang anu kaluar nek cair seperti cai kiih nya atawa nusanesna pokona perkara anu kaluar walau nadiron sanajan perkara eta teh anu jarang kaluar ti manusa misalkan jelme air kaluar dina di payuna teh meureun anggota payuna misalkan kaluar paku nya atawa kaluar kayu misalkan. Eta termasuk sanawas eta perkara anu teh anu jarang kitu oge eta termasuk ngabatalkeun kana wudu nya, termasuk ngabatalkeun kana wudu. Eta mah rek kaluarna rek atawa jalan jalan pengkernya. Ta kedua-duana ge mantak ngabatalkeun kana wudu. Bade naon wae nu kaluarna mah eta mah. Bade anu biasana nya mun biasana meureun nya cai kiih tah nya atawa anu biasana upami ti pengkernya eta kotoran. Jadi sadayana eta nanti ngabatalkeun kana wudu. Wasani sareng anu kadua mimma tina perkara yunkidu anu ngabatalkeun al wudu kana wudu zawalul akrin nyaeta hilangna akal. Zawalul akli nyata hilangna akal, har makrud hilang ieu kabagi dua nya, terkadang karena akal teh aya bener-bener leungit, aya emang cuman katutupan. Lah nu dimaksud zawalul akli teh mencakup kadua-duana. Aya atam hiji imma bistitarihi. Nah, imma bistitarihi eta mah maksud zawal di dieu mah sanes leungit, ima anu dimaksudna teh istitarhi katutupan binaumi kulantaran sare, kan ari sare nya, ari sare kan jalma kan akalna teu jalannya. Teu jalan da. Ah eta tapi akalna teu jalan ieu sanes hilang akalna, tapi katutupan ku sarena teh. Katutupan ku sarena teh kahalangannya. Sanes berarti nanti jalmi nusare hilang akal nante, akalnya masih aya har nanti katutupan kusare tea. Nah eta soksanaos gitu ya, soksanaos tang waktu sare teh akal teh hilang tapi katutupan, tapi kan fungsinya nante berfungsi nya, nante berfungsi, makanya eta nukitu teh ngabatalkeun wudu. Jadi istilahnya berarti sare teh nya, sare teh ngabatalkeun wudu. Ngabatel kun wudu lanu asin, tetapi lanu asin sanes ngantuk, ari ngantuk kungkul mah teu ngabatalkeun nya. Teu ngabatalkeun. Kumaha atuh bedana? Bedana ngantuk sareng sare, maksud sare di dieu sare anu naon teh anu tibra nya, sare anu tibra. Ari tibang nundutan mah nya, nu asli dieu maksudna nundutan, eta mah teu ngabatalkeun. Naon atuh cirina? Atau kumaha urang tiasa ngabedakeun antara nundutan sareng sare? Sareng sare upami bentenna nya, bentenna jalmi nundutan, yani tibang ngantuk kitu nya, sareng jalmi sare kan upami jalmi anu sare mah misalkan upami aya jalmi anu ngobrol atawa aya suara-suara. Nah, suara-suara eta teu nguping, teu ka kuping ku manehna. Nah, upami anu nundutan keneh mah, anu nundutan teu acan tibra nundutan nya, ngantuk kungkul eta mah tiasa nguping suara-suara anu aya di pinggirna, jalmi ngobrol kadang ku anjeuna atawa aya suara-suara naon eta ka kadang ku anjeuna eta mah nanti hukumna teu dihukumi sare, eta mah dihukuma nuas. Ngantuk karek nundutan. Nah eta mah teu mantak ngabatalkeun nya, teu mantak ngabatalkeun kana salat. Abi ghairihi atawa hilangna akal teh sanes kusabab sare. Sanes kusabab sare. Kusabab sejen deui misalkan hilang beneran akal kartifaihi seperti hilangna akal bijununin kusabab edan nya. Sabab gelo, naudzubillahnya. Sabab gelo eta berarti lamun misalkan jalmi gaduh hudu terus dumadakane kaserang panyakit gelo, eta batal wudunya. Batal wuduna. Awin gimarihi bisukrin aw igmain atawa akalna teh katutupan ku sabab naon? Ku sabab mabok nya, eta mah mabok. Ima ngahaja sepertinya jalma anu teu pararuguh tam minum-minuman nanti inuman keras atawa teu disengaja, jadi sok sanaos teu tengah haja nya mabokna tetep eta ngabatalkeun kana wudu. Kumargi naon gitu? Kumargi upami mabok eta akalna teh katutupan, teu berfungsi nya. Kumargi kitu eta hukumna sapertos gelo atau sapertos jalmi anu sare eta upami gaduhan wudu terus mabok nya, eta merek mabok obat, mabok naon we nya? Mabok eta teh mantak ngabatalkeun kana wudu. Ila nauma qaidin mumakkinin maq'adahu mim maqarihi, dikecualikeun tadi kan disebatkeun yen di antara nomor anu kadua nya perkara anu ngabatalkeun kana wudu teh nyaeta sare. Kunaon kitu ngabatalkeun? Karena sare teh upami jalmi anu sare eta akalna teh katutupan, teu berfungsi deui nya. Nah, dikecualikeun illa naumamu illa nauma qaidin, dikecualikeun jalma anu sare bari diuk. Jalma anu sare bari diuk mumakinin anu nempelkeun atawa ngantepkeun maqada tahu tempat diuknya anilnya bujurna nya. Bujurna eta mimakorihi tina tempat diukna, jadi anu nanti anu nempel ya bujurna teh ya dina tempat diuk, sehingga ente dimungkinkan aya misalkan anu keluar tina lubang tukangna boh hitut boh nunaona gitu. Yang penting anu penting maksud di dia upami jalmi sare nate bari diuk. Ah, diuk nate diuk anu nante dina kaayaan tempat diuk nate, maksud di tempat diuk nate bujurna nya ieu rapet kana tempat diukna, kana kana korsi atawa kana tehel nya atawa pokoknya tempat diuk nya di ukurana sakira-kira eta bujurnya teh rapat teu aya teu tiasa misalkan kaluar hitut atau kaluar nu sejenna. Nah, upami jalma gaduhan wudu terus kasarean, sareng nuju kasareana teh pas diukna teh kaayana teh sapertos kitu, jadi rapat teu memungkinkan kaluar teu memungkinkan keluar angin atau keluar nu sejenna tina aya pangkerna, maka eta henteu ngabatalkeun wudu. Walau kana ala dhuhri dabatin, bahkan sok sanaos eta nu sare teh ala dhuhri dabatin naon teh sarena teh dina tonggong sasatuan, misalkan jalmi anu naik kuda misalkan kasarean, atau jalmi anu naik onta kasarean misalkan, asalkan nah si tempat si bujurna teh nempel karena tempat diukna rapat nyaeta rapat dugi ka teu memungkinkan aya nu ka luar eta kitu teu tengah batalkeun nya. Mun jaman ayeuna mamereun ieu kursi mobil atau kursi pesawat atau kursi dina parahu gitu kapal. Nah, lamun kira-kira diukna teh rapet nya kana kursi nya eta henteu mantak ngabatalkeun kana wudu. Nah, apakah eta diuk teh maksudna diuk anu kumaha? Nyarande apa nu kumaha anu tetek gitu teu nyarande teu nanaon penting diuk sanaos diukna nyarande nya diukna nyarande misalkeun na kursi mobil neh dina kursi mobil dina naik bus meureun ngantuk kemudian manehna masih ngagaduhan wudu nya masih ngagaduhan wudu terus kasarean dina kursi bus meureun kumaha hukumna upami emang eta sarena seperti tadi nya diukna seperti tadi jadi rapet nya rapet teu memungkinkan kaluar hitut atau kaluar nusanes eta tetep sanajan nyarande kana kursi oge eta tetep wuduna henteu batal. Tapi syaratna hiji nya eta kudu diuk. Soalnya upami-upami nanti upami misalkan ngadat atau temumungkinkannya, temumungkinkan. Soalnya malah hari ngadeg makan tayam tutupan merentukang nak kan, terapatkan anak naon. Wasalisu sarang anu katiluna mimma yungkidul wudu'a tina perkara-perkara anu ngabatalkeun wudu, masukubulin eta nyepeng orat nu hareupnya kubul rek pamegat rek istri eta mah kubulna, jadi kubul teh maksud kubul orat anu payun nya, orat anu payun, jenis kelamin anu payun, au halaqati duburi adamin atawa bolongan duburna bangsa Adam, bolongan dubur ya dubur teh anu aurat anu palih pengkernya, aurat alah pengker. Nah eta urang upami gaduh wudu teras nyepeng aurat anu payun atau anu pengker nya, anu pengker, bolongan anu pengker, eta nanti eta mantak ngabatalkeun karena wudu. Sawaun kana almasu minhu li nafsihi au minhu li ghairihi, eta mah nyepeng nama nyepeng nu nyalirana atawa nu sanesna eta tetep batalnya. Sanaos eta nu sanes teh budak aing teh murangkali alit. Sok sanaos oge putrana atau putrina, tapi lamun barangna nya, lamun barangna nu dicepeng eta mah tetep ngabatalkeun nya. Tetep ngabatalkeun sanaos murangkali alit. Sok sanaos oge misalkan putrana, misalkan si ibu nih kaleresan ngagaduhan wudu terus crot we putrina misalkan nanti mencretnya keluar ya nanti kotoran terus dicebokan ku ibuna, tah ibu hati-hatinya upami ya nyebokan teh dugi ka nyepeng kana anaon teh bolongan anak eta mantak ngabatalkeun wudu, ibu kedah wudu deui nya, teu kenging langsung salat saatos nyebokan putrana nya, saatos nyebokan putrana. Sabab eta ngabatalkeun kana wudu. Wala yasulu naqdu bil masyi illa bi batni rahati wal asabi. Tapi ya ulah salah pahamnya, ya langsung dijelaskan ditambahan penjelasan aku Kiai Musonib. Saur Kiai Musonib, wala yasulu naqdu eta ngabatalkeun teh batal wudu teh teu hasil bil masyi ku nyepeng illa bi batni rahati, kecuali upami nyepengna teh ku jero dal talapak tangan, ku jero dampal tangan, wal asobi sarang jero nante jero na jarijinya, jariji tangannya, jero na jariji panangan. Anapun upami keluarnanya tonggong na ku tonggong talapaknya atau sisi-sisi na atau tungtung jari etama terdinamikan nyepeng, terdinamikan mas dalam bahasa Arabnya. Jadi eta mah misalkan namun orang ya kaleresan gaduh wudu, nah pas aratel na si ujang na atel ya. Ah kumaha cenah? Ah digaro we ku tonggong ya, ku tonggong panangan. Eta mah teu ngabatalkeun nya. Henteu ngabatalkeun. Anu dimaksud di dieu anu ngabatalkeun wudu teh nya eta upami nyepeng ngangge naon? Ngangge dampal panangan. Upami nyepengna ngangge dampal panangan. Anapun nyepengna henteu ngangge dampal panangan atau sanes ku panangan nya, eta mah henteu ngabatalkeun. Wa yantaqidu wudhu'ul masyi sawa'un kanal mamsusu kabiron aw saghiron aw kanal masu amdan aw sahwan. Walau kanal mamsusu aydon waladahu, walau kana sobiyan wa maitan. Wayang kudusa wayan takidu sarang batal wudu'ul masi eta wudu'na jalmi anu nyepeng tea. Ini anu batal ya, anu batalnya nyata bu wudu'na anu nyepeng tea. Misalkan si ibu ta seperti tadi, si ibu nyewokan putra na atau putri na nyepeng emamasna nya, mampasna si ujang ta nuju nyebokan teh eta batalnya, batal si ibu wuduna batal. Kabiran asogiran soksanaos eta mah anu nanti anu di anu cepengna teh anu tos jelmit ageung akhirnya tos balik asogiran hatawa sanajan nanti sanajan murang kali ali tetep batalnya. Awakan elmasu amdan awasahwan etama nyepeng nama rek ngahaja atau tengah haja tetap batal. Walaukan elmam susu aedon waladahu bahkan soksanaos anu dicepeng teh nyenta misalkan mamas putra nak atau gaduhan putri nak eta tetap ngabatalkan. Walau maetan soksanaos oge jalmi anu dicepeng misalkan mamasna atau naona eta nanti nu dicepeng teh tos maot nya mayit eta tetep batal nya batal anu nyepengna anapun ari wudu bait wudu na mayit mah teu batal nya wudu na mayit mah teu batal tapi anu batal mah nyaeta wudu na anu nyepeng kana kamaluan kana auratna mayit teh ari mayit mah teu wajib nya teu wajib diulangi deui wudu na atawa adusna. Warobiu sarang anu kaopat mima yunkidu mima tina perkara yunkidu anu ngabatalkeun al wudu kana wudu teh iltiqa usai'in bertemu nasahiji perkara mimba sarotai rojulin tina dua kulit jadi tina kulit dua jalmi istri sarang pameget dina kulit dua jelmi istri sarang pameget nya eta ngabatalkeun mantak ngabatalkeun kana wudu la khisyatin sanes ieu sanes naon teh sikinanya sanes sikina nya siki anu nu gaduhan pameget nya sikina anu ngagantung dua tah eta mah upami nyepeng eta mah teu nya. Henteu nanti, henteu ngabatalkeun, Obi udwin asalla, atawa nyepeng nate, misalkan kata patemu kulit, sareng, misalkan jalmi, ya, naudzubillahnya, upami, misalkan panangan salah seji panangana misalkan kemper na salah seji panangana kemper nante mimbasar etero julin lakos yatin obi udwin asala soksanaos panangana te kemper nya panangana kemper misalkan pak antel weh kita tetap ngabatalkan osahwan atawa poho asana artinya tengah haja tetap ngabatalkan karena wudunya tetap ngabatalkan wudu wabila sahwatin soksana os oke te tengah ah te sahwat dak nante iya pak tempel ya tu sarang nini misalkan sarang atau sarang saderek hari lain muhrim misalkan tetap kita ngabatalkan. Walau kana ahaduhuma maitan intaqadul hayy tapi lamun misalkan nanti pak antel kulit istri sarang pak menggat tapi salah sahijina mayitnya misalkan si pak menggat istri na maut mayitnya tos di wuduan tos di iran nanti tos di wuduan tos di adusan misalkan yang nyepeng we si suami teh misalkan ya perpisahan atau kumaha gitunya terakhir ya eta upami tos di upami anjenanya anjena nu nyepeng nah gaduhan wudu eta batal wudu anjena batal wudu anjena tapi wudu nasi mayit mah teu ini nu batal teh wuduna anu hirup pungkul ari anu si mayit teh mah wuduna henteu batal. Tadi dicarieskeun yen anu kaopat teh nyaeta anu mantak ngabatalkeun kana wudu teh nyaeta pa antel kulit pamegat sarang kulit istri. Apakah mutlak setiap pamegat atau istri henteu? Jadi aya batasanana, aya syaratna nya, jadi disebatkeun wala yasulu annaqdu illa in kana ieu paantel kulit nanti paantel kulit istri sarang pamegat teh henteu mantak ngabatalkeun kecuali lamun istri sarang pamegatna pertama kabiraini duana tos gede. Maksud kabiraini teh sanes akil balegnya sanes ieu ya, maksud kabiraini ieu maksud kabir di dieu teh nyaeta kabir teh kira-kira si istri tos dipikahayang ku pamegat, si pamegat tos dipikahayang ku istri, maksudna eta. Jadi tos naon teh tos pantes upami misalkan naon teh nimbulkeun sahwat, ini tos tiasa nimbulkeun sahwat lawan jenis, eta maksud kabiraini teh ya. Maksud kabiraini sanes, maksud kabiraini ini akil balig sanes. Sok sanaos teh acan balig upami umurna tos berumur teras naon teh pangadeganana pangawakana ageung tos naon teh tos seueur nu naksir misalkan tos seueur nu naksir eta upami paantel kulit sarang anjeuna misalkan ieu mentak ngabatalkeun nya, mentak ngabatalkeun. Kumargi kitu upami murangkali alit misalkan ya nanti aya misalkan parawannya gaduh nudu aya murangkali pamegat misalkan nangis dicepenge ku anjeunna digendong eta mah henteu teu ngabatalkeun kunaon sabab anu pamegatna masih alit nya kudu dua-duana ti pihak lalaki ageng ti pihak istri oge ageng upami kadua dona alit atau salah sahijina masih alit keneh eta mah henteu mantak ngabatalkeun. Anu kadua eta patemu kulitnya patemu kulit si pamegat sarang istri teh bisa ngabatalkeun soteh ajnabiyaini in kana ajnabiyaini lamun dua-duana teh ajnabi. Ajnabi teh naon? Sanes ajnabi sapertos naon teh anu dina film India teh ajnabi-ajnabinya. Tapi sami eta jigana naon teh ari-ari ngaari naon teh artina sami ajnabi teh nyaeta nu sejen. Sanes dulur, sanes mahram. Nu kumaha atuh mahram teh maksud mahram teh nyaeta ari mahram teh nya ieu penting pisan ieu. Sok kadang sok ieu rada kaliru nya seueur anu teterang jalmi mana so, ari saudara teh cenah jadi sok aya anggapan nya seueur anggapan jalmi awamah sadaya saudara teh eta mahram henteu nya henteu. Malah sok seueur cenah eta kunaon meni nemen-nemen teuing cenah ari maneh naon teh sok aya nya ieu naon teh nemen-nemen teuing ari maneh geuning bogoh teh ka naon teh ka naon teh ka anak amang misalkan disangkana disangka teh eta mahram keneh juga nu aib gitu cenah upami bogoh ka anak amang atawa nikah ka anak amang anak bibi henteu eta sabenerna mah. Ari dina Islam anu haram dinikah teh nyaeta anu disebut mahram teh aya baraha ayat 14 ayat 17 ya. Ayat 17 ya. Nah anu 17 orang iya ti awewe ti lalaki anu 17 orang iya nya iya teu batal wudunya teu batal wuduna lamun paantel kulit mana atuh anu 17 teh anu 17 teh nyaeta 7 di pihak katurunan nyene anu mahram sabab katurunan sahawai atuh mahram urang dina mahram anu disebabkeun ku katurunan teh sahawai nyaeta pertama nya upami ti pihak istri nya nyaeta ibu eta mahram da teu nya teu batal wudu urang lamun paantel sareng ibu urang. Nu kadua anak nya nu kadua anak anak urang anu istri misalkan teu pa lam upami tah sudu pa antel kulit jeung manehna teu batal. Anu katilu saha dulur awewe nya dulur awewe boh eta mah dulu adi atawa lanceuk Eta upami tos wudu teras paandal kulit jeung manehna teu batal nya. Tos tilu tah. Anu kaopat saha? Anu kaopat nyaeta bibi. Bibi teh maksud bibi di dieu boh lanceuk bapa atawa lanceuk atawa adi bapa. Lanceuk bapa jeune awewe nanti istri til lanceuk bapa atawa adina bapa upami istri. Nah, ieu bibi henteu nanti henteu henteu matak ngabatalkeun wudu lamun paantel kulit sareng manehna. Anu katilu nanti anu baraha ka lima berarti nya anu kalima. Anu kalima nyaeta tadi nanti ibu anak dulur adik sareng nanti sareng lanceuk terus bibi boh bibi nanti adina bapa atawa lanceukna bapa nyaeta uwa teh nya kurang biasa disebut uwa. Anu kalima nah teh dulur ibu nya dulur ibu teh berarti naon bibi keneh nya bibi keneh dulur ibu urang boh lanceukna boh naon boh lanceukna boh adina nuka genep naon teh anakna dulur anakna dulur anakna dulur oke okay, eta teh nanti anakna dulur eta ge nanti henteu ngabatalkeun wudu nya henteu ngabatalkeun wudu upami paantel sareng anjeuna nyeta upami istilah urang mah alo nya alo upami urang paantel sareng alo alo naon teh alo urang boh eta mah alo ti adi atawa alo ti nanti ti kakaknya upami istri etan temantak batalkan wudu. Nah anu terakhir nyata nanti anak daripada anak orang atawa nanti sebutnya incunya incu etan te tengah batalkannya tengah batalkan karena wudu upami paantel. Tah eta anu tujuh teh anu tujuh haram dinikahna nya. Anu tujuh teh haram dinikahna sa lami-lamina sama sekali eta anu tujuh urang teu tiasa dinikah ku urang. Teu tiasa dinikah ku urang sareng upami paantel kulit eta teu mantak ngabatalkeun kana wudu. Tah anu tujuh eta tina garis katurunan nya eta sami oge aya tujuh deui tina garis sasusu. Kan aya istilah saudara teh aya disebutna saudara saturunan dina garis katurunan nya aya saudara teh anu disebutkeun saudara sasusu. Saudara sasusu eta saudara sasusu sami nya eta tujuh-tujuhna eta henteu ngabatalkeun kana wudu berarti tos beraha tos 14. Anu tilu deui anu tilu deui nyaeta tina garis besan nya dina garis perbesanan atau mohon dina garis perbesanan eta tilu nyaeta saha ibu mertua merenya mertua istri terus putrina putri kawalon ya putrina istri urang ya upami nanti upami nanti upami aya upami misalkan seorang jalmi ya nikah ka istri istri nanti tos randa tos gaduh nanti tos gaduh putri misalkan tah dinikah we si ibu nak urang eta teh anakna jadi anak urang ya anakna jadi anak urang berarti saha tadi naon teh mertuanya ibu mertua meureun eta mahram ka urangnya haram kawin sareng teu batal wuduna oge. Anu kadua nyaeta anak anak pamajikan nyaeta putri kawalon meureun nya putri kawalon eta teh haram dinikahna oge. anu katilu nyaeta naon teh zaujatu al-ab, zaujatul ab, zaujatul ab teh nyaeta berarti ibu kawalon, ibu kawalon. Nah, ibu kawalon oge tebatal wuduna sarang haram dinikahna nya, ieu berarti tos lengkap 17 nya eta mahram anu 17 teh anu haram dinikahna salami salami lamina sarang henteu batal wudu upami urang paantel kulit sarang aranjeunana. Eta anu katilu bisana paantel kulit sarang antara istri sarang pamegete bisa ngabatalkeun wudu ayakuna iltiqauhuma bila hailin upami nya upami patepang atau paantel kulitna teh bila hailin teu aya panghalang-halang. Eta aya halang upami paantel misalkan paantel sami-sami ngangge baju panjang, paantel teh misalkan pananganna paantel tapi kedua-duana ngangge baju panjang kahalangan ku ieu ku lengan baju eta mah teu naon nya, teu mantak ngabatalkeun. Teu ngabatalkeun. Aya palayan teu kidu tegasna henteu ngabatal, henteu batal alwudu wudu bitalaki kusabab patemu ma'al haili sarta ayana halang-halang, ayana panghalang. Wa in rokok sok sanaos eta mah nu ngahalanganna ipisnya misalkan bajuna teu ipis, paantel weh sama-sama bajuna ipis. Ah, tetep wae kan disebatna aya halanganna, aya panghalangna eta mah henteu mantak ngabatalkeun kana wudu. Walau ma'asah wa soksanaos nya, bahkan soksanaos naon teh paantelna teh ngahudangkeun syahwat nya, eta tetep henteu ngabatalkeun kana wudu upami ngangge panghalang. Tapi kade nya benten masalah teu ngabatalkeun wudu mas sarang haram ieu. Hati-hati. Wah, meureun cek Pak Ustaz cenah lamun paantel kulit awewe sarang lalaki nya arib aya panghalang mah entu batal wudu. Ah, berarti teu haram nya. Sanes. Nya, beda pembahasan deui ulah dihartikeun ieu teu ngabatalkeun wudu terus teu haram. Sanes. Upami kok nanti antara si istri sarang pamegete nanti sarang sanes muhrim, sanes suami istri terus paantel dua kulitna sok sanaos aya naon teh aya panghalang upami paantelna ngahaja sarang aya syahwat ya haram, tetep haram ya, tetep haramna. Teu batal soteh wuduna ari ngahaja kitu kikituan mah nya eta hukumna haram. Sok sanaos teu naon teh teu ngabatalkeun kana wudu. Wala in kanal mumasu dupron aw sya'ron aw sinan. Tadi disebatkan yang anu ngabatalkeun wudu teh nyaeta katemu paantel kulit. Kumargi kitu upami paantelna teh ieu waos. Diadu waos misalkan ieu diadu waos anu aya nu heureuy meureun ieu mah. Meureun keur sosonoan ieu kumaha ieu dua-duana digaduh wudu ah supaya ulah batal cenah ah cenah sok ganeun ngadu ieu we ngadu waos cenah kitu eta teu batal nya, teu batal. Atawa awsa aron atawa naon teh rambut misalkan tas wudu tapi ningali rambutna si Neng temuku alus-alus teuing kena hayang nyepeng eta teu naon nya teu ngabatalkeun kana wudu. Aw sinan aw dupran aw dupran atawa kukuna ningali kukuna ku kabita asa ku hoyong nyepeng ah mangga eta mah teu ngabatalkeun kana wudu nya teu ngabatalkeun. Jadi dikecualikeun paantel antara dua lalaki sarang pamaget sarang istri teh teu ngabatalkeun upami paantelna teh kukuna atawa paantel teh waosna atawa naon teh nyepeng misalkan rambutna eta mah teu mantak ngabatalkeun kana wudu. Jadi anu ngabatalkeun kana wudu teh nyaeta mung kulitna wungkul upami paantel kulitnya ari paantel waos atawa paantel rambut atawa nanti paantel kuku eta mah teu nanaon teu mantak ngabatalkeun kana wudu. Kinten-kinten dicukupkeun sakieu wae nya. pangawasan urang sadayana dina dinten salasa ieu. Alhamdulillah tos ngarengsekeun masalah pembatalan wudunya, nyata ada aya opat ya tadi disebutkeun. Insyaallah dina pangawasan salajengna urang badhe ngebahas masalah tayamum. Mudah-mudahan pangawasan dinten ieu aya manfaatna kangge urang sadayana. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.